Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu Rabbuna wa yardha. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ma ba'd. Qauluhu subhanahu wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun. Taj'aluna yakni bermakna tusayyirun. Ja'ala di sini termasuk dari af'alu tasyir. Tasyir bisad. Fi'il-fi'il yang di sana bermakna merubah. Mengganti dari satu keadaan kepada keadaan yang lain. Taj'aluna maknanya adalah mengganti atau merubah. Yang dia menasabkan dua maf'ulun bih. Maf'ulun bih yang pertama adalah rizqakum. Rizqa di situ dinasabkan sebagai maf'ulun bih yang pertama. Adapun maf'ulun bih yang kedua adalah annakum tukadzibun. Yang mana anna adalah termasuk dari harful masdar. Sehingga anna isimnya dan khobarnya ditakwil dengan masdar. Annakum tukadzibun maknanya adalah takdzibakum. Wa taj'aluna rizqakum. Kalian merubah rezeki kalian. Disebutkan oleh mereka para ulama al-mufassirun, maknanya di sini bukan merubah rezeki atau menggantikan rezeki, akan tapi menggantikan rasa syukur atas rezeki yang Allah berikan kepada kalian. Sehingga mereka para ulama mentakdirkan di situ ada mudhaf mahdhuf. Ada mudhaf yang dihapus. Wa taj'aluna rizqakum wa taj'aluna syukra rizqikum. Rizqukum di sini rizq diidhofahkan kepada maf'ulun bihnya. Masdar yang diidhofahkan kepada maf'ulun bih. Dan ini banyak di dalam lughatul arabiyah. Masdar diidhofahkan kepada maf'ulun bih, yakni rizqukum, rezeki yang Allah berikan kepada kalian. Allah memberikan kepada kalian rezeki. Sehingga kalian di sini rizqukum, rizq, kalimat rizq diidhofahkan kepada maf'ulun bihnya. Sehingga makna dari ayat tersebut, wa taj'aluna rizqakum wa taj'aluna syukra rizqikum. Dan kalian merubah, mengganti rasa syukur atas rezeki yang Allah berikan kepada kalian. apapun bentuknya dari rezeki yang Allah berikan kepada kalian. Kalian ganti dengan takdzibakum, pendustaan dari kalian. Kalian mendustakan. Kalau rezeki tersebut adalah dari Allah subhanahu wa ta'ala, kalian menjadikan dan menggantikan rasa syukur yang harusnya rezeki tersebut diimbangi dengan rasa syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan rezeki. Dengan dia ya'tarif, mengakui bahwasanya kenikmatan tersebut, rezeki tersebut dari Allah subhanahu wa ta'ala. Mengakuinya dengan hatinya dan juga lesannya. Menyandarkan rezeki tersebut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian menggunakan rezeki yang Allah rezekikan kepada ketaatan-ketaatan kepadanya. Harusnya rezeki tersebut menuntut untuk adanya syukur dengan tiga perkara yang tadi kita sebutkan. Apakah dengan al-i'tiraf bil qalb, mengakuinya dengan lesan, dengan hati, menyandarkannya kepada yang memberikan, yakni Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian menggunakan rezeki tersebut di dalam ketaatan-ketaatan kepada Allah. Rezeki yang harusnya menuntut untuk adanya syukur, akan tapi kalian merubah. Yang harusnya di situ tempatnya syukur, akan tapi justru engkau gantikan, engkau rubah dengan takdzib, bentuk pendustaan terhadap nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian makna dari ayat tersebut. Hanya saja mereka para ulama ada beberapa lafaz mereka di dalam menerapkan atau dalam menafsirkan kalimat rezeki. Apa yang dimaksud dengan rezeki tersebut? Apa yang dimaksud dalam ayat tersebut? Rizqakum, rezeki yang Allah berikan kepada kalian. Nah, secara lafaz di situ memberikan makna secara umum, apapun bentuknya. Rezeki yang Allah berikan kepada kalian itu menuntut untuk adanya syukur, tidak boleh. Yang harusnya di situ disyukuri kemudian diganti dengan takdzib, mendustakan kenikmatan yang Allah berikan kepadanya. Apapun bentuknya rezeki tersebut, kenikmatan tersebut. Secara lafaz umum, kan al-mufrad al-mudhaf yufid al-umum, rizq di situ mufrad, mudhaf diidhafahkan, yufid al-umum, berikan faedah umum. Apapun bentuknya rezeki kalian. Namun sebagian mereka para mufassirun mentafsirkan ayat tersebut, apa yang dimaksud dengan rezeki, di antara mereka menyebutkan bahwasanya yang dimaksud dengan rezeki yang Allah berikan kepada kalian itu adalah kitabullah yang Allah turunkan kepada kalian melalui nabinya, yang di situ berisi kebaikan, yang di situ berisi ghazir al-ilm. Banyak sekali ilmu yang dikandung di dalamnya kitabullah. Nah, akan tapi taj'aluna rizqakum, kalian menggantikan rezeki, rasa syukur yang harusnya rezeki tersebut diimbangi dengan rasa syukur. Nah, Allah menurunkan kitabullah yang harusnya disyukuri, diilmui, kemudian diterapkan dan diamalkan. Akan tapi justru engkau menggantikan di tempatnya rasa syukur tersebut at-takdzib, kalian mendustakannya. Nah, kalian mendustakan kitabullah. Apakah dengan mengatakan bahwasanya kitab tersebut atau apa yang dibawa oleh Muhammad itu adalah syair? Ataukah dengan perkataan kalian itu adalah kahanah, perdukunan? Ataukah dengan ucapan sebagian manusia yang ada di zaman kita ini, Al-Quran itu bukan kalamullah. Bukan ucapan Allah, akan tapi itulah ucapan Muhammad. Takdzib. Yang harusnya ditempatkan padanya rasa syukur. Allah menurunkan Al-Kitab. Allah menurunkan Al-Quran. Yang harusnya ditempatkan di situ sebagai bentuk mengimbangi rezeki yang Allah berikan. Tempatkan rasa syukur padanya. Akan tapi justru kalian mendustakan nikmat dan rezeki yang Allah berikan kepada kalian. Nah, dengan mengatakan itu syair, itu kahin. Nah, atau ucapan sebagian manusia sekarang itu ucapan Muhammad, bukan ucapan Allah Subhanahu wa taala. Nah. Mana yang pertama? Rezeki di situ kitabullah, berarti sesuai dengan ayat yang sebelumnya. Yang kemarin kita jelaskan, menyebutkan tentang Al-Quran. Quran yang kerim. Nah, yang diturunkan dari Rabbul Alamin. Rabb semesta alam yang mengatur alam semesta. Khabirun alim, maha mengetahui kebaikan, masalih bagi makhluknya. Kebaikan bagi hambanya. Menurunkan Al-Quran yang tentu saja pasti di situ mengandung banyak kebaikan. Nah, maka jangan sampai kemudian antum mudhinun, kamu berbahasa basi di dalamnya. Nah, berbahasa basi menyangkut, mencakup di situ dengan mengalah atau meninggalkan sebagian. Nah, untuk mengikuti keridhaan sebagian manusia. Nah, tidak tahan dengan celaan, tidak tahan dengan cercaan dari mereka orang-orang musyrikun wal kuffar. Kemudian dia mengalah sedikit saja, condong terhadap mereka, memenuhi sebagian keinginan mereka supaya mereka ridho, senang. Ditanggalkan sebagian syariat. Mudhinun. Afa bihadzal haditsi antum mudhinun? Apakah dengan Al-Quran ini kalian berbahasa basi? Bisa juga bermakna berbahasa basi. Antum tukadzibun, kalian mendustakan. Dengan ayat-ayat Al-Quran tersebut kalian mendustakannya. Nah, hanya untuk memenuhi keinginan manusia. Membuat ridho mereka. Nah, padahal ridho nas. Ghayatun la tudrak. Nah, ridho manusia itu adalah ghayah. Ujung. Puncak la tudrak yang tidak akan mungkin untuk bisa dicapai. Nah, tapi berusaha untuk membuat ridho sebagian manusia, baik itu kufar ataupun musyrikun, meninggalkan sebagiannya. Mudhinun. Nah, sehingga pas wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun, dan kalian menjadikan rezeki yang Allah berikan kepada kalian, yakni kitabullah, Al-Quran tersebut. Nah, rasa syukurnya engkau gantikan dengan annakum tukadzibun, kalian mendustakannya. Nah, mana yang pertama? Nah, lalu kenapa mu'alif di situ kemudian meletakkan ayat ini di bab al-istisqa bin nujum, al-istisqa bil anwa', meminta hujan dengan nujum, bintang. Nah, menyandarkan hujan itu kepada bintang. Nah, menyandarkannya kepada bintang. Kita dihujani ini dengan bintang ini, bintang itu. Nah, lalu apa kaitannya? Kaitannya adalah makna yang kedua. Yang datang dari Abdullah ibn Abbas. Dengan sanad yang sahih. Di mana Abdullah ibn Abbas ketika menafsirkan rizqakum, rezeki yang Allah berikan kepada kalian. Abdullah ibn Abbas menyebutkan, yakni al-matar, hujan. Yang disebut dengan, yang dimaksud dengan rizqakum adalah al-matar, hujan. Yakni kalian menjadikan rasa syukur terhadap rezeki yang Allah berikan kepada kalian berupa hujan. Sehingga hujan ini termasuk rezeki. Termasuk dari arzak, rezeki yang Allah berikan kepada manusia. Kalian jadikan rasa syukurnya. Kalian ganti rasa syukur yang harusnya di situ tempatnya syukur. Annakum tukadzibun, kalian mendustakan. Abdullah bin Abbas mengatakan, ma mutira qaumun qat illa ba'duhum kafir. Abdullah bin Abbas ketika menafsirkan ayat ini mengatakan, ma mutira qaumun, suatu kaum tidaklah diberikan hujan oleh Allah. Kecuali sebagian mereka pasti akan terjatuh ke dalam kekafiran. Yaqulun mutirna bi nau'i kada wa kada, kami dihujani dengan bintang ini atau bintang itu. Tafsirnya Abdullah bin Abbas. Dengan sanad yang sahih. Sehingga di sini kemudian ayat tersebut diletakkan oleh mu'alif rahimahullah di bawah bab al-istisqa bin nujum, termasuk perkara yang tidak diperbolehkan. Karena di situ termasuk dari kekufuran, takdzib, mendustakan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang harusnya rezeki, yang harusnya nikmat itu disandarkan kepada yang memberikan nikmat, akan tapi justru dia sandarkan kepada yang lainnya yang sama sekali itu tidak ada kaitannya. Menjadi sebab aja bukan. Menjadi sebab saja bukan. Bukan sebab dari nikmat tersebut. Bukan menjadi sebab dari turunnya hujan, bintang ini, bintang itu. Jadi sebab saja bukan. Hujan karena sebabnya adalah bintang ini. Enggak ada kaitannya antara turunnya hujan. Hujan ini adalah makhluk musakhar yang tunduk di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Airnya, anginnya, awannya, semuanya adalah makhluk tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula nujum, bintang beredar, bergerak, menghilang, muncul. Itu semuanya adalah musakhar, tunduk di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bintang terbit karena Allah Subhanahu wa taala menjadikannya terbit. Enggak ada kaitannya dengan hujan. Bintang tenggelam karena tunduk dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada kaitannya dengan turunnya hujan. Kemudian kau jadikan itu sebagai sebab engkau sandarkan nikmat yang Allah berikan kepadamu, hujan yang Allah rezekikan kepadamu, yang harusnya engkau sandarkan nikmat tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikannya, yang telah menurunkannya. Engkau sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dihujani dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dengan sebab Allah Subhanahu wa taala, Allah menurunkan hujan ini sebagai rahmat bagi manusia. Bukan malah disandarkan kepada bintang. Mutir Nabi Noe kata kita ini hujan karena bintang itu. Ini adalah takdzib, annakum tukadzibun. Masuk dalam kalimat annakum tukadzibun, kalian mendustakannya. Termasuk pendustaan. Yang harusnya dinisbahkan kepada Allah, akan tapi justru dinisbahkan kepada makhluk. Yang itu enggak ada kaitannya sama sekali. Jadi sebab aja enggak. Tapi dipaksakan menjadi sebab. Sebagaimana kaidah yang pernah kita sebutkan, Nah, sesuatu yang itu bukan sebab, kemudian dijadikan sebab. Nah, maka itu berarti terjatuh ke dalam asyirkul asghar. Nah, sehingga ayat ini diletakkan di dalam kitab Tauhid. Nah, karena termasuk dalam asyirkul asghar perbuatan yang seperti ini. Nah, berarti bisa merusak kesempurnaan Tauhid yang ada pada diri seorang. Kesempurnaannya. Nah, asyirkul asghar merusak kesempurnaannya. Asyirkul akbar merusak asalnya, intinya, pokok Tauhidnya. Nah, ini syirkul asghar merusak kesempurnaan Tauhid. Sehingga dimasukkan dalam kitab Tauhid. Adapun kaitan dengan bab. Nah, jelas sekali kaitannya. Berdasarkan tafsir Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala an, ayat ini berkenaan tentang hujan dan perbuatan mereka menisbahkan hujan tersebut, turunnya hujan itu kepada bintang tertentu. Naam. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wan alhamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu.